kurti na kurti min yake tura ka dia mata ko mun adiya yo arko ba so la diaye nam ba fa sale ra diaye nam ko nyina ba fa yila nyina yila ka kurti kiara ta fa ndani ayi kulli man yana alli man yana niya kadumu ne dunya ngina balu ne ba masayal ngina ko dur ko ba masayal ngina ko kirate do ko dunya ngina ko kirate walam tazalu kiyal ngina kadumu allah allah awana tadani amore allah ala kira ka dengi yaraka musu kira kana nam akio ba fefe ko mana nam denya ka fen wole nam na ko tiyan ne ka tiyara tiyan ne ti do ra bla ko ay ko mo warle kanda ko mba ko ni ikorotiya nam ko da masaya ngi ne bagale nam nam ibe du ngi ngi na nam ko le bi ala kira yi yar be ko ya ala ko fari nam yani jama bel ke ko nam ke wole ngi ne ko ngi na o ko so nya ba ngi yaraka di mani be ko du ngi ngi na tiyaka du wa mi na ti wuri ali fulani ma ay ko no amana Allah Allah Olivlo, mi mwasi bana. Kunshiri kata kiasi abar shiri. Oyo. Katoro somo na katoro si abari. Kamera mina kamera mina. Amana kanya. Lado sura sura na bonya ka. Wewe si abar biya bena si abar kiasi abar muso biya bena duma tadua si. Ala kiasi abo so. Nam. Duma tadua si. Sendi. Lado shana bilalu watara. Nam. Awatara kana sura tu kiri. Nam. Kata kata si bulala kala kira kiri. Nam. Kala kira kiri. Ago. Nasa nate jara kabo kafu kusisi sakuwa la kila huo masibul kusiri ya kulinyana kasulan be alibu na mimote bana juu ayudaku ayakulu amana mule tutana ala kona na najina mila huye ala wale mana lo ala jina sojaku ala wale mana Abakiri, Sena bilale kata kata sena bakartara ko la kira kunya fori ko mo gorseri ko biati se kana misira wala no bidun yo ko ne murila wala mo dile mustafa wala mo dile mustafa illana wala mo dile mustafa wala mo dile mustafa illana sena bubakar nam ko bilale mi sena bilale ka fori nam kasar korta nam Sena baka ura katrasia la kira lo duara. Kayele maka jama fere. Kala kira lo duara fere. Kwa la kira tebi. Kwa lebe luarai. Aki okumbu. Oyo. Sere masi kate. Nam. Sema bia kikumbu. Sandi. Nam. Uro ababagiri. Kali usoli. Kwa nyamarga. Ababagiri. Kali usoli. Kali usoli. Kwa nasiri. Sena bakari lera. Kali usoli. Kwa nasiri. Kira yang amal kira dokur rasa kosong. Tak kira soro. Tak kira soro. Atas atas sunyi na. Oyo. Kira kira bapa dia bapa nak kerana aku ikil lo bukan ikil. Tak kira sunyi na. Minum kau yang aku nol dia kasar lita dua. Jangan tuan kasar lita dua. Kau yang nanya nanya lo. Kami akan fokus ini ulin nata. Atas aku kau ini sunyi tak. Ini dia lebih. Kaku. Dia zaman tinggi. Dia zaman bapa. Ini dia lebih. Oyo. Kau yang amal kira. Aba bagi. Aba bagi. Sena bilal se kora kana fala kirai ko se no bakari so to kumura ko sala biya kumura sena bakari nam ali bila min matibana zuraydu ayakulu amana wa hum la yaqdana qala dana lajina ya bulira ya la la la la la la ko jama'a siti nbe sen jangal mo bien ni soulara sen jangal mo niti sira ki yere menabi ka jembe dem ka bo ka taka mo gori seri nam nenda taka to muru aba habusi fali salim binasi muru aba habusi fali salim binasi muru ya marga aba habusi ngara babalera fali salim binasi sana mara lera fali salim binasi Ini kata Kak Futi. Oyo. Ala kira kacu. Muru ababagi. Bayu sodi binasi. Ayang marga. Ababagi. Sama bakalira. Bayu sodi walila seri binasi. Ini kata kacu. Muru ababagi. Bayu sodi binasi. Ayang marga. Ababagi. Sama bakalira. Bayu sodi walila seri binasi. Ala kira kukua lurta. Namanya subuh. Sewa sewa bu Yusuf. Nam. Barang ini kaya kena Yusuf musurli. Sandi. Barang apa ni? Saya no bakari. Allah mukar seri. Allah Allah dua rakam mukar seri. Nama alba we. Ile ni data. Ile. Isi aku amadi ayi. Adi ara. Oleh ni data aku aku rafu isi nak mudah habus kata baba. Saya doa mara. Allah tak mukar seri. Nam. Eko lam na nabi Yusuf. Nam. Lam ni musur karburo tiga tiga. Kevin. Ni karburo tiga tiga. Nam. Nanti dia mampu ada aku biar aku maaf sa. Kevin. Ini tak duga tak aku mania yo. Kalau aku jadi emas aku musuh aku malah batukan. Ucu ucu kafu kuntu iri berpu. Kevin. Ada musuh kerja kau minau, ada waktu untuk ye. Saya lakukan lagi, namun tuh nanti. Saya lakukan lagi, namun tuh nanti. Alah, alah, alah, saya di mana? Alah, saya di ambasu. Alah, alah, alah, kira ka bonu sen nali kana ka bonu sen namba sukana ka dama dama ne na sun kuru sun kuru kamu akan dama kata ne misira ala kira kata kata sigi ni sabar ya lara ala kira ka abena na ka kulu o yo go nanu yo daruna ya wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi Allah kira ibana, Allah kira kafir ye. Nya kana samu mi yajo, atau ira. Nya kana samu mi ya mina, atau ira. Aka samu mi je kiai, atau ira. Momi kala kira mina, ani mi be je kiai, ani mi kajo. Abe kia lori, yoku kia woro. Ile momo kato kia puna, lata masu naru. Aba dai kito jana mara. Oni blo, mi madrana. Ya sabar mawai Allah ko masi amambila kala karri si amambila kamo ko mañ masi amambila ka yere so lan yera fele ala ki tabara ak tobi aburu kata kanu ko ki afere asomana sayalo ku ya gabila wal mudu bil kulbi ya gabila wal mudu bil kulbi namile dawda namile dawda namile sile manafa nam nabi dawda bela mina mi aka dwa misira kala so jawuru mu ganta wala misira mi ganta sidiri ala ma yakuluna wajibur amudana dawda amudana dawda amudana dawda galadi ina wa Ara bonyale ñini ko koror be ni sa mo le mi doon be bi ar wuriya faale ñini ika do kumna ci yalla la ta ki a ju korotige ana la jaganu filayati yadagalabu ana la jina kana filayati yadagalabu durbadilawu Ale, misir nuka dabia shoko. Nana dabia shoko. Akara sahamu dina mele daudama. Ate. Akwe boa wakachiedo lona lutiera. Akwe. Nisula uru mkwanta wakalumi nikabe. Nisula uru mkwanta wakalumi nikabe. Nisula uru mkwanta wakalumi nikabe. Nisula uru mkwanta wakalumi nikabe.